Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadi Asyar yang ke-11 bab fil mujahadah. Jadi kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala mujahadah al-insan nafsahu wa mujahadatahu ghairahu, ya, menjihadi dirinya dan orang lain. Yang pertama kata Ibnu rahimahullah, mujahadah al-insan nafsah min asyaqqil asya', ini yang paling berat. Wala yatimmu mujahadatul ghair illa bimujahadati an-nafs awwalan. Tidak akan mungkin dia bisa menjihadi yang lain kecuali setelah dia mujahadah melawan dirinya sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala mujahadatul nafs itu ala syai'in, itu mujahadah diri kita, jiwa kita atas dua perkara. Perkara pertama adalah mujahadah atau mujahadah nafsnya mu'annath, ya, mujahadah tuha ala fi'li ta'at, untuk melakukan ketaatan. Yang kedua mujahadah tuha ala tarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat-maksiat. Qala rahimahullahu ta'ala minaham, di antara penting ma yakunu min mujahadah pilih ta'at, yang paling terpentingnya adalah mujahadah jiwa kita untuk ikhlas. Fainal ikhlas, kata beliau, amruhu azimun wasyakun jiddan. Ini perkaranya sangat agung dan sangat berat. Kita contohkan mujahadah ketaatan yang lainnya seperti yang sedang kita lakukan, saum. Ya, kemudian juga mujahadah diri kita untuk salat jamaah. Tapi yang ingin saya bacakan yang pertama, kenapa mujahadah ala ikhlas min asyaddi ma yakun ala nufus, mengapa menjihadi diri jiwa kita untuk ikhlas itu sangat berat atas jiwa. Karena kata beliau, li'anna al-insan yuhibbu an yakuna marmuqan indan nas. Seorang itu biasanya senang dijadikan sorotan orang lain, dipandang orang lain, dilihat orang lain. Wa yuhibbu an yakuna muhtaraman bainan nas. Dia senang untuk dihormati orang lain, dimuliakan orang lain. Wa yuhibbu an yuqal inna hadha 'abid, hadha rajulun fihi kadha wa kadha. Senang disebut pulan itu 'abid, dia rajin ibadah, pulan ini begitu dan begitu, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga dari sini dakhala syaitan, masuklah syaitan kepada seorang hamba, sehingga berat dia untuk al-ikhlas. Tentu ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, di antara usaha untuk meninggalkannya, menjauhkannya, ya, menutup pintu syaitan tadi, ba'da ta'awud, setelah kita berta'awud kepada Allah, perlindungan kepada Allah, juga mengingat-ingatkan bahayanya. Di antara bahayanya, bahaya menuruti ajakan syaitan untuk riya, untuk sum'ah, adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a ra'a Allah bihi, wa man sam'a sam'a Allah bihi." Barang siapa yang riya ingin memperlihatkan amal baiknya dilihat orang lain, maka Allah akan membalas, menghukum, mengiqab dengan naqib niyati, sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia niatkan, justru Allah akan memperlihatkan, membeberkan, menampakkan aib-aib dia. Yang inginnya menampakkan diri sebagai orang baik, justru Allah akan tampakkan aib-aibnya. Wa man sam'a, orang sama ingin sum'ah, ingin kebaikan-kebaikan didengar orang lain sehingga memuji dia, sama Allahu bih, maka Allah pun akan memperdengarkan keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya kepada orang lain. Ini diantara perkara yang seharusnya seorang menjauhkan diri dari riya, dari sum'ah, ajakan syaitan untuk tidak jelas. Adapun mujahadatuha ala tarkil maksiat, ala tarkil muharram, juga beliau contohkan banyak. Ya, yang banyak dianggap berat oleh banyak kaum muslimin, beliau kan contohkan di sini dukhan, ya, merokok, kemudian beliau contohkan di sini juga adalah halqul liha, motong jenggot dan yang lainnya. Adapun kata beliau rahimahullahu taala, mujahadatu al-ghayr, adapun mujahadah yang selain dia, orang lain, ini terbagi dua. Ya, mujahadatuhu bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan hujjah, dan mujahadatuhu bisilah. Kemudian rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat dalam awal bab ini sebagaimana usul beliau dalam menulis kitab ini. Yang pertama kata beliau, qala Allah taala, wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh sungguh kami akan bimbing mereka ke jalan-jalan kami. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang muhsinin, berbuat baik, menolong mereka, membantu mereka. Karena ma'iyah masih ma'iyah khasah. Ma'iyatullah kita tahu ada dua, ma'iyah amad dan khasah. Di sini la'al muhsin ma'iyah khasah, bermakna Allah menolongnya, membantunya. Wa qala ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut. Sampai datang kepadamu al-yakin, ini al-maut, kematian. Wa qala ta'ala berfirman, wadhkur isma rabbik. Ya, teruslah engkau menyebut nama Rabbmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila. Ya, dan fokuskan dirimu ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, pasti akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wa qala ta'ala, "Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Apa yang telah kalian lakukan untuk diri kalian, jadi amal-amal kebaikan, pasti kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu wa adzama ajra. Wa qala ta'ala, "Wa ma tunfiqu min khairin," apa yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan, "fa innallaha bihi 'alim." Alhamdulillah, saya sempat tuliskan beberapa tafsiran dari ayat ini. Saya bacakan dua dari sahabat Ahmad As'adi rahimahullah. Itu ayat pertama, kata beliau, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata beliau, ayat ini menunjukkan al anna ahran nas bi muwafaqati shawab, orang yang paling pantas, yang paling mungkin, yang paling memungkinkan untuk mendapatkan, mencocoki kebenaran adalah ahlul jihad, orang-orang yang berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ketika diartikan jahadun ini jihad. Wa ala anna man ahsana fima umira bihi, dan bahwasanya seorang yang berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang diperintahkan, a'anahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dia. Wa yassara lahu asbab al-hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia sebab-sebab hidayah. Wa inna allaha lama'al muhsinin, orang-orang muhsin ihsan dalam ibadah, ihsan dalam apa yang sedang dia lakukan, berusaha sebaik mungkin dia lakukan, Allah akan membantunya, menolongnya, memudahkannya. Di antara memudahkan untuk mendapatkan hidayah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ala anna man jadda wajtahada bi talabil ilmi syar'i, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh serius di dalam menuntut ilmu syar'i, fa innahu yahsul lahu minal ma'unah fil hidayah, ya, dia pun akan mendapatkan pertolongan dalam mendapatkan hidayah. Ala tahsili matlubihi, umurun ilahiyyatun kharijatun an mudrak istihadihi. Iya, dia akan mendapatkan perkara-perkara ilahiyah, iya, pertolongan-pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih apa yang dia cari. Yang ini kata beliau rahimahullahu ta'ala di luar dari batas kemampuan dia. Iya, mungkin dengan kesungguhan dia, ijtihad dia, kemampuan dan ijtihad dia, paling orang ini misal bisa menghafal dalam satu bulan 3 juz. Iya, tapi dengan dia bersungguh-sungguh, serius, minta pertolongan Allah, Allah bantu. Ternyata bisa 10 juz 3 bulan misal. Ini kharijatun an mudrak ijtihadi, semata-mata bantuan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yassara lahu amral ilmi, Allah akan permudah bagi dia dalam masalah ilmu. Dari ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenapa demikian kata semua kata semua min kata Syaikh Abdurrahman As'adi rahimahullah, fa inna talabal ilmi syar'i, karena talabul ilmi syar'i termasuk jihad fi sabilillah. Sehingga siapa yang benar-benar mujahadah, bersungguh-sungguh, serius dalam talabul ilmi, dia akan mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, Allah akan bimbing kepada dia jalan-jalan ilmu, ya, sehingga mendapatkan sesuatu yang di luar perkiraan dia. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saya tulis juga dari sabda Rahman Asadir Rahimahullah, ma'anayat wa'bud rabbaka hatta yatiakal yakin. Kata beliau, al-yakin yani al-maut. Makna wa'bud rabbaka hatta yatiakal yakin yani istamir fi jamil awqat ala taqarrub ila Allah bi anwa'in ibadah. Istamir, terus, terus engkau fi jamil awqat, dalam seluruh waktu-waktumu, ala taqarrub ila Allah, terus bertaqarrub kepada Allah bi anwa'in ibadah, dengan berbagai macam ibadah, sampai datang kematian, hatta yati akal yakin. Nah, kita tahu, sudah kita sering dengar dari asatidzah kita, ya, ini diantara dalil sufiyah yang diantara kesesatan mereka, kalau seorang sudah sampai tingkatan tertentu keluar dari ya syariat, boleh dia tidak lagi ibadah, tidak terikat dengan syariat, dengan yakin, dengan dalil ini, hatta yati akal yakin. Ini kesesatan mereka, padahal al yakin tafsirannya adalah al maut, sampai datang kepadamu kematian. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.